ada satu kisah cintaku tentang dirimu yang selalu di hatiku. Teduhkan jiwa, terasa bahagia saat kau ada di sisiku. Cinta buatku terdiam seribu bahasa. Kini ku sadar ku tak ingin kau pergi, tinggalkan ku dalam kehampaan. Selalu ku cinta untuk selalu.